بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kitab Ithaful Qari بتعليقات على شرح السنة للإمام البربهاري. Pada pertemuan yang lalu kita membaca bab al-iman bi annal imana qaulun wa amalun. Bab tentang iman itu adalah ucapan dan juga amalan. Dan Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan beberapa amsilah, contoh-contoh kondisi orang-orang yang tidak cukup untuk dikatakan beriman. Karena yang namanya iman disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, qaulun amalun niyatun wa isobatun, ucapan, amalan, niat, yakni keyakinan dalam hati, dan juga isobatun, mencocoki ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau perkara ini tidak ada salah satunya, maka tidaklah dikatakan seorang itu beriman. Setelah itu kita sampai pada ucapan Syekh Shalih bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah. Dan ketika beliau mensyarah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, yazidu wa yanqusu, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu masya Allah, bertambah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'un, iman itu juga akan bisa berkurang sampai tidak lagi tersisa sedikit pun. Kata beliau hafizallahu taala, hadza min tamami ta'rif, ini termasuk atau bagian dari kesempurnaan definisi iman. Setelah beliau menyebutkan iman itu harus qaulun wa amalun wa niyatun wa isobatun, harus berupa ucapan, mengucapkan dua kalimat syahadat, amalun harus diamalkan, tidak cukup diucapkan dengan lisan, dan juga harus niyatun, harus diyakini di dalam hati, betul-betul terpatri di dalam hati keimanan seorang hamba, wa isobatun, dan juga harus mencocoki sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Berkurang sampai habis. Tidak ada lagi tersisa. Annal imana yazidu bil ta'ati. Dan sesungguhnya iman akan bertambah dengan ketaatan. Iman bertambah dengan amalan ketaatan. Wa hadza sharihun fil Qur'an, dan ini sangat jelas disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Maryam ayat 76, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah Azza wa Jalla akan menambah kepada mereka-mereka yang ihtadaw, yang komitmen berpegang dengan agama ini, Allah akan menambah huda, petunjuknya. Masya Allah. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang memiliki semangat, upaya, usaha dalam menjalankan agama, keseriusan, sikap iltizam, komitmen dengan agama ini, berpegang dengan agama ini, orang-orang yang terus semangat berpegang dengan agama ini, Allah akan tambahkan petunjuk, tambahkan imannya. Sebaliknya, kalau ada orang-orang yang abai, ada orang yang malas-malesan, ada orang yang tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan iman, maka Allah akan turunkan keimanannya. Allah akan kurangi keimanan seorang hamba. Barakallahu fiikum. Sehingga wajib bagi kita untuk bersemangat menjaga iman. Wajib bagi kita untuk berupaya sungguh-sungguh di dalam mengamalkan agama ini. Dalam kondisi apapun, sesibuk apapun, dalam menghadapi masalah apapun, tetap jalankan agama ini, pegang agama ini, amalkan agama ini. Insyaallah Allah akan tambahkan agama atau keimanan seorang hamba. Tayyib, ayat yang ini dalil bahwasanya iman itu kadang ditambah dengan sebab keseriusan dan kesungguhan seorang hamba di dalam mengamalkan agama ini, berpegang dengan petunjuk. Demikian juga dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-20. Allah Azza wa Jalla, ayat yang kedua, afan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dibacakan kepada kaum muslimin, kaum mukminin ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka akan bertambah imannya. Masya Allah. Sehingga ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim dibacakan, ya, maka seorang mukmin itu akan bertambah imannya. Ya, walaupun sebagian kaum muslimin belum paham arti maknanya. Di antara mukjizatul Quran, betapa dahsyatnya kekuatan Al-Quran, itu bisa menggetarkan hati-hati kaum muslimin. Ya, orang-orang yang dalam jiwanya terdapat keimanan, itu ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran bertambah imannya. Lebih-lebih ketika mereka-mereka yang faham arti dan makna serta tafsir daripada Al-Quran, ya, menghayati ayat-ayat suci Al-Quran akan menambah keimanan. Demikian juga dalam surat Al-Muddathir ayat 31, Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa yastadal ladzina amanu imana, maka bertambahlah orang-orang yang beriman keimanan mereka. Barakallahu fikum. Ini diantara dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita tentang keimanan itu bisa bertambah ketika seorang hamba menjalankan asbab-asbab bertambahnya iman, yaitu ketaatan kepada Allah, menjalankan ibadah, apapun ibadahnya, apapun ketaatannya, insyaallah itu akan bisa menambah keimanan, ya, sebagaimana yang pernah dialami oleh sahabat yang mulia Handalah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau merasa khawatir terjangkiti sifat nifak. Handalah khawatir terjangkiti sifat nifak dalam hatinya. Nafaqo Handalah, ya, beliau ketika berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Handalah mengatakan telah nifak Handalah. Punya sifat nifak Handalah ini. Kenapa wahai Handalah, kata Abu Bakar As-Siddiq, engkau mengkhawatirkan sifat nifak dalam dirimu? Kata Handalah, ya, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, ka'annana narul jannata wan nar, seolah-olah kami ini melihat surga dan juga melihat neraka. Sehingga imannya begitu kuat bertambah. Kalau lagi bermajelis bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau seperti melihat surga dan neraka dengan sangat nyata di hadapannya. Tapi ketika walamma raja'na, ya, ketika kami kembali ke rumah, afasnal azwaj wal aulad wad dhaiat nasina katsiran, ketika kami pulang ke rumah sibuk dengan istri, dengan anak, dengan pekerjaan, dengan ini dengan itu, kita sama atau sangat lupa, sangat banyak lupanya dengan surga dan neraka. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah merasa khawatir, Alhamdulillah merasa cemas, jangan-jangan beliau ini terjangkiti sifat nifak. Akhirnya Abu Bakar pun, saya juga merasa demikian, jangan-jangan. Nah, ini khawatirnya mereka, ya. Akhirnya mereka mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasulullah SAW, ya, ketika Handalah langsung berkata, nafaqo Handalah ya Rasulullah. Handalah sudah munafik wahai Rasulullah. Kenapa? Ya, nakuna indaka tuzakiruna bil jannati wan nar. Ketika kami duduk di samping Anda di majelis ilmu, ketika Anda menjelaskan tentang surga dan neraka, ya, kata Handalah radhiyallahu ta'ala anhu, ka'annana ro'ya ainin, seolah-olah kami betul-betul melihat surga dan neraka. Imannya bertambah, ya, ketakwaannya begitu bertambah, keyakinannya begitu bertambah ketika di hadapan Rasulullah di majelis ilmu bersama Rasulullah SAW diterangkan tentang surga, diterangkan tentang neraka, seolah-olah betul-betul neraka atau surga berada di hadapannya. Begitu bertambah imannya, ya. Kemudian kata Handalah, waraja'na, ya, afasna al-azwaj wal-aulad wad-dhai'at fanasina katsiran. Tapi ketika kita pulang ke rumah, kita ketemu anak-anak, istri, sibuk dengan pekerjaan, sibuk mengurusi keluarga, ternyata kita banyak sekali yang lupa. Ya, iman kita turun, iman kita sangat turun. Jangan-jangan ini sifat nifak yang ada pada diri kami. Ya, Subhanallah. Khatalimana azimallah yakum. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, ya, lau tadumuna ala alhal allati taqumuna biha. Ya, kalau seandainya kalian terus menerus dalam kondisi yang kalian jalani min indi bersama diriku, la safahatkumul malaikatu fi majalisikum wa fi turuqikum wa ala furushikum, niscaya para malaikat akan terus mengiringi kalian, ya, di majlis-majlis kalian, di jalan-jalan kalian, di kasur tempat tidur kalian. Ya, walakin sa'atan sa'atan sa'atan. Akan tapi ada saatnya, ada saatnya, ada saatnya. Ya, kata Rasulullah SAW, ada masanya kita duduk menambah iman di majelis ilmu. Ada masanya kita juga harus kerja cari maisyah, cari nafkah, karena ini kewajiban. Ada masanya kita juga untuk mengurus anak istri, mengurus keluarga, mengurus rumah tangga. Ya, ada masanya kita untuk menjalankan aktivitas-aktivitas untuk hajat dunia kita. Barakallahu fikum. Khatari mana azinullah yakum. Ya, sehingga tidak mungkin kata Rasulullah SAW untuk bermajlis, menambah iman, bermajlis. Ya, sementara urusan-urusan yang lainnya akan bisa apa? Terbengkalai. Ya, hanya saja itu ada masanya untuk kita butuhkan. Belajar, bermajlis, ya, mengingat surga, mengingat neraka, mengingat alam akhirat, untuk menambah keimanan. Yang menjadi syahid, barakallahu fikum, para sahabat itu mengalami pasang surut keimanan. Ya, mengalami yang seperti ini. Ya, dan para sahabat khawatir, jangan-jangan yang seperti ini termasuk sifat nifak. Ya, jangan-jangan hal ini termasuk sifat nifak. Maka ini adalah tanda betapa mulia dan betapa sempurna keimanan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kembali ke sini, ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang namanya iman itu bisa bertambah, ya, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Karena yang namanya iman ini adalah salah satu karunia pemberian dari Allah. Semakin, ya, seorang hamba insyaallah, ya, mencari asbab, menjalani asbab-asbab keimanan, menjalani asbab-asbab naiknya iman dengan menjalankan berbagai macam ketaatan, menjalankan berbagai macam ibadah, ya, berzikir, membaca Al-Qur'an, salat-salat sunnah, puasa sunnah, ya, tilawatil Qur'an dan yang lainnya, sedekah dan yang lainnya, maka iman akan bertambah biiznillahi ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau, ya, wayan kusubil maksiati. Dan iman bisa berkurang dengan maksiat. Ya, li'anna syai'al ladzi yazid yanqus. Karena sesuatu yang bisa bertambah pasti juga bisa berkurang. Ya. Pasti juga bisa berkurang. Wa aidan ja'a fil hadis. Dan juga di dalam hadis disebutkan annalladzi la yunkirul munkar biqalbihi laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengingkari kemungkaran dalam hatinya, ya, orang-orang yang tidak mengingkari kemungkaran dalam hatinya, laisa wara'a dzalika minal iman, maka di belakang itu tidak ada lagi tersisa keimanan habbatu khardal, sebesar biji sawi. Kenapa? Karena hatinya tidak mengingkari kemungkaran yang ada di hadapannya. Hatinya. Ya. Kenapa? Karena mengingkari dengan hati itu semua orang bisa. Beda kalau mengingkari kemungkaran dengan tangan. Tidak semua orang bisa. Mengingkari kemungkaran dengan lisan, tidak semuanya bisa. Ya, ada yang memang takut, Ada yang memang dirinya enggak mampu, malu mengingkari dengan lisan, ya, apalagi mau dengan tangan. Tapi kalau dengan hati, ya, mengingkari kemungkaran dengan hati, semua orang pasti bisa. Barakallahu fikum. Ya, ketika di depannya ada orang minum khamr misalnya, pasti dia benci. Imannya menuntut, ya, untuk membenci perbuatan maksiat tersebut. Ketika dia melihat seorang yang misalkan berkhulwat berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya, pasti dia akan benci. Dia enggak, hatinya akan membencinya. Ya, mengingkari. Subhanallah. Ya. Akan tetapi nasallahu afiyah, ketika ada seorang melihat kemungkaran, kok hatinya itu membolehkan atau membiarkan, tidak ada pengingkaran. Hatinya tidak mengingkari. Ya, maka yang seperti ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Di balik hatinya sudah tidak ada lagi iman walaupun sebiji sawi. Ya, kenapa? Karena hatinya tidak lagi mengingkari kemungkaran. Ya, dan ini juga diantara perkara yang bisa mengurangi iman, ketika hati itu sudah tidak semangat memiliki pengingkaran. Dia ingkari, oh ya, ini jelek. Tapi hatinya tidak memiliki kebencian. Ya, hatinya tidak memiliki, ya, rasa ghairah, kecemburuan. Kenapa? Karena seringnya melihat kemungkaran tersebut misalnya. Nasallahu afiyah. Ini diantara bahaya lingkungan yang jelek. Diantara bahaya lingkungan yang buruk. Ya. Dilihat setiap harinya kemungkaran, kemaksiatan. Ya, kemungkaran, kemaksiatan dan seterusnya. Sampai akhirnya dia terbiasa melihatnya dan memiliki rasa kecemburuan yang melemah. Semakin seorang lemah pengingkarannya dalam hatinya, maka semakin lemah imannya. Ya, sampai kemudian dia terbiasa melihat kemungkaran, terbiasa. Akhirnya hatinya hilang rasa ghairahnya. Hatinya hilang rasa kecemburuannya. Ya, sampai akhirnya mengecil, mengecil, mengecil, sampai akhirnya tidak mengingkari sama sekali kemungkaran. Sampai akhirnya hilang imannya. Laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Tidak lagi tersisa di dalam hatinya dari keimanan walaupun sebiji sawi. Ini diantara akibat buruk tinggal di lingkungan yang penuh dosa. Ya, akibat buruk tinggal di lingkungan yang penuh maksiat. Akan bisa mengurangi iman. Akan bisa mengikis keimanan seorang hamba. Walaupun mungkin dia tidak melakukan maksiatnya, tapi hatinya tidak mengingkari. Ya. Maka yang seperti ini akan bisa mengikis keimanan seorang hamba. Ya. Fadliman azinulakum, karena pengingkaran kepada kemaksiatan itu ada tiga. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa melihat, ya, kemungkaran di antara kalian, falyughayyirhu biyadi. Hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Failam yastati, kalau tidak mampu, ya, fabilisani, hendaknya dia mengingkari dengan lisannya. Failam yastati, ya, kalau tidak mampu mengingkari dengan lisan, fabiqalbi, ingkari dengan hati. Ya, semua orang bisa mengingkari dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, mengingkari dengan hati itu tingkatan iman yang paling di bawah, paling lemah. Masih beriman, tapi paling di bawah. Ya, yang lebih bagus mengingkari dengan lisan, apa dengan tangan. Kalau enggak mampu ya dengan lisan. Kalau enggak mampu dengan hatinya, dan itu tingkatan yang paling lemah dari tiga tadi. Kalau sudah tidak ada lagi pengingkaran dalam hati, maka sudah enggak ada lagi iman. Ya, nasallahu afiyah. Ketika orang sudah tadi yang disebut, ya, menganggap biasa dosa, menganggap biasa maksiat, menganggap biasa kemungkaran, sampai kemudian hatinya tidak lagi mengingkari. Ya, atau hatinya mengingkari tapi sangat lemah sekali pengingkarannya. Hatinya tidak suka tapi sangat lemah sekali rasa tidak sukanya. Maka itu imannya akan terus menipis, menipis sampai habis. Laisa wara'a dzalika ya minal iman habbatu khazal. Di balik hatinya sudah enggak ada lagi iman walaupun sebiji sawi. Ini di antara perkara yang bisa menurunkan keimanan ya, nasallallahu alafiyah. Kata Syekh, dalla hadza dalla ala anna al-imana yad'uf hatta yasira mithla habatil khardal. Hadis yang mulia ini sangat jelas menjelaskan bahwasanya iman itu bisa melemah. Ya, bisa lemah, kurang sampai seperti biji sawi kecilnya. Ya. Bahkan bisa laisa wara'a dzalik. Enggak ada lagi di balik itu. Ya. Enggak ada lagi di balik itu. Sampai habis. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahir rahimahullahu taala, hatta la yabqa minhu syai'. Sampai enggak ada lagi tersisa. Barakallahu fikum. Kemudian beliau bawakan dalil yang lainnya tentang iman itu juga bisa melemah. Ja'a fil hadisis sahih, datang dalam hadis yang sahih yang lainnya, annahu yakhruju minan nar man kana fi qalbihi adna mithqal habatin min khardalin min iman. Ya, bahwasanya akan keluar atau dikeluarkan dari api neraka satu kaum, ya, orang yang man kana fi qalbihi adna, seorang yang di dalam hatinya sangat sedikit sedikit, ya, dari mithqala habat min khardal min iman, seperti biji sawi, ya, berupa keimanan. Masya Allah, ada orang hidup di dunia imannya berkurang sampai akhirnya dia mati membawa iman kecilnya kayak biji sawi. Tinggal seperti biji sawi imannya, nasallahu. Kemudian apa? Karena saking kecilnya imannya, dia dimasukkan ke dalam api neraka. Dosanya begitu banyak. Kesalahannya begitu besar. Imannya begitu kecil. Sampai akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Terus karena ada imannya setitik biji sawi, akhirnya dia dikeluarkan dari surga. Ya, akhirnya dia dikeluarkan dari surga. Sehingga ini diantara akidah ahli sunnati wal jamaah, dalil yang menunjukkan akidah ahli sunnati wal jamaah tentang apa? Bahwasanya iman sekecil apapun, ya, orang yang beriman itu adalah ahlul jannah. Ya, seorang mukmin itu pasti masuk surga. Barakallahu fikum. Ya, cuma masuk surga ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, masuk surga langsung masuk surga. Langsung. Ya, dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kesalahan-kesalahannya dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena akidah Ahlussunnah menyebutkan apa? Semua dosa-dosa selain dosa syirik, ya, itu tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Ya, dalam keadaan apa? Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni. Kalau Allah menghendaki, Allah akan menyiksa. Jadi ada orang-orang dari kalangan kaum mukminin yang masuk surga walaupun punya dosa, Allah kehendaki masuk surga. Dia enggak bertaubat dari dosanya. Ya, dia bukan orang yang bertaubat dari dosa-dosanya. Dia bawa dosa-dosanya. Tapi kalau Allah kehendaki, ya, ketika dia masih punya tauhid, ya, ketika dia masih punya iman, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga langsung dengan kehendak Allah, dengan kemurahan Allah. Ini akidah Ahlussunnah. Selama dia orang yang bertauhid. Ya. Barakallahu fikum. Tapi kadang ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Dosa-dosanya begitu banyak walaupun dia bertauhid. Ya, walaupun dia orang-orang yang bertauhid. Tapi ketika dosa-dosanya meninggal membawa dosa-dosa, belum sempat bertaubat dan Allah tidak menghendaki diampuni, maka dia dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Termasuk orang ini, imannya tinggal setitik biji sawi. Ada manusia-manusia yang imannya setitik biji sawi. Hidup di dunia penuh dosa, turun lagi imannya. Hidup di dunia penuh dosa lagi, turun lagi imannya. Dia gak sempat menambah iman, gak sempat menambah ketakwaan bekal ibadah. Turun, tinggal sisa seperti biji sawi. Nasallahu alaihi. Baru mati menghadap Allah, imannya tinggal seperti biji sawi. Ya, dosanya sangat banyak. Tapi Allah tidak menzalimi setiap hamba. Walaupun seperti biji sawi, iman itu begitu berharga. Ya, walaupun seperti biji sawi, iman itu begitu mulia. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Ya, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala annal iman yad'uf. Hadis yang mulia ini menjelaskan iman itu bisa melemah sampai tinggal seperti biji sawi kecil. Ya, hatta yakuna mithla habatil khardali, sampai akhirnya besarnya seperti biji sawi, kecil sekali. Ya. Wa qala ta'ala, demikian juga dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 167. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Ya. Dan mereka, ayat ini turun berkaitan dengan kaum munafikun. Ya, mereka kepada kekufuran hari itu, ya, pada hari itu aqrabu minhum, lebih dekat. Ya, daripada lil iman, daripada keimanan. Ya, kaum munafikin punya iman. Kata beliau rahimahullahu taala, indahum imanun dha'ifun. Mereka punya iman tapi sangat lemah sekali. Ya, wa hum lil kufri aqrab, kepada kekafiran lebih dekat. Ya, fadalla ala annal imana yad'uf. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu melemah. Bisa berkurang. Hatta inna sahibahu yakun aqraba ilal kufr wal iyadu billah. Sampai akhirnya pelakunya lebih dekat kepada kekufuran. Ya, lebih dekat kepada kekufuran. Barakallahu fikum. Ya. Khadari mana asanallahu yakum. Jadi ini kondisi keimanan setiap-tiap hamba itu dalam keadaan apa? Bisa berubah-ubah. Ya, kadang perubahannya begitu cepat. Ya. Kadang perubahannya begitu dahsyat. Rasulullah SAW sampai menyebutkan apa? Badiru bil a'mal fitanan ka qit'il lailil mudhlim. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, segeralah kalian beramal karena di sana ada fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam. Masya Allah, ya, Rasulullah SAW menasihati kepada kita semuanya di antara asbab terjaga dari fitnah, fitnah apapun, ya, cobaan, ujian apapun dalam agama, itu di antara benteng pelindung dari fitnah adalah badiru bil a'mal, bersegeralah kalian dalam beramal, ya, segera. Ya, beribadah, ibadah. Ya, dan ibadah yang paling mulia, kata Imam Ahmad rahimahullah, menuntut ilmu, belajar. Ya, setelah itu diamalkan, terapkan ibadah-ibadah yang sudah dipelajari. Dan Rasulullah SAW memerintahkan badiru, segera. Ya, kenapa? Karena ada fitnah. Rasulullah SAW menyebutkan fitnahnya bukan cuma satu. Ya. Rasulullah SAW tidak menyebutkan fitnatun, ya, atau fitnatan, satu fitnah. Bukan, tapi fitanan. Ada fitnah ini, fitnah itu, ujian ini, ujian ini. Banyak sekali fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam. Ya, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seorang pagi hari dalam keadaan mukmin, sore harinya kafir. Ya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari mukmin, paginya kafir. Ada orang-orang seperti itu cepatnya terbalik hatinya. Pagi hari mukmin, sorenya kafir. Masya Allah, hitungan jam. Ya, sorenya mukmin, pagi harinya kafir. Karena kena fitnah. Ya, karena dahsyatnya penyimpangan kesesatan. Ya bi'udinahu bi'aradhi minad dunya. Dia menjual sedikit, menjual agamanya dengan sedikit daripada kenikmatan dunia. Subhanallah, ini kondisinya sampai sejauh ini, kata Nabi alaihi salatu wasalam, orang-orang yang berubah hatinya menjadi kafir. Ya, hilang imannya, bukan cuma sekedar melemah, hilang total menjadi kafir. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan apa? Kiat, resep. Apa resepnya untuk menjaga iman? Lebih-lebih di zaman fitnah, resepnya adalah ya, badiru bil amal. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bersegeralah kalian dalam beramal. Ya, dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al ibadatu fil haraj ka hijratin ilaina. Beribadah di zaman-zaman penuh fitnah. Ya, beribadah di zaman-zaman penuh fitnah. Ketika sudah banyak pembunuhan, banyak kekacauan, banyak fitnah dan kejelekan, maka orang-orang yang beribadah, ya, beribadah di zaman-zaman fitnah seperti itu, kahijrotin ilaina, seperti berhijrah kepada kami. Ya, berhijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sudah berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti tidak akan tersesat. Sehingga memperbanyak amal ibadah itu akan bisa menambah iman, ya, dan juga akan bisa menjauhkan kita semuanya, biiznillah, menjauhkan seorang hamba dari fitnah-fitnah yang datang melanda. Nas'alullah al-afiyah wasadat. Ya, karena fata liman ahsan alaikum, kadang iman ini kalau dibiarkan itu akan bisa apa? Bisa lapuk. Ya, hati kita ini, iman yang ada dalam hati kita akan bisa usang kalau seorang hamba abai, ya, terhadap imannya. Ya, innal iman la yakhlaq fi jawfi ahdikum kama yakhlaqu thawbu. Sesungguhnya iman itu akan bisa usang, pudar di dada-dada salah seorang kalian sebagaimana pudarnya baju yang usang. Ya, fas'alullaha an yujaddida al-iman fi qulubikum. Maka hendaknya kalian memohon kepada Allah agar Allah perbaharui iman di dalam hati-hati kalian. Subhanallah, ini diantara ya khabar dari Nabi alaihi salatu wasalam yang menunjukkan iman bisa berkurang. Ya, bisa mereda pudar warnanya, kusam warnanya. Ya, tidak ada semangat, tidak ada keceriaan, tidak ada semangat, tidak ada gairah. Ya, mau ibadah ini malas, mau baca Al-Quran malas, mau sholat malas, hatta sholat wajib malas, berat sekali mau bangun sholat subuh malas. Ya, dan yang lain sebagainya terus pudar. Maka kondisi seperti ini jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan. Salah satunya agar kita bisa hilang ya pudar imannya, agar jangan sampai pudar imannya, jangan sampai melemah imannya, adalah dengan berdoa. Fas'alullaha an yujaddida al-iman fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui iman di dalam hati-hati kalian. Berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Berdoa terus. Bahkan ini kana aktsaru ma yaqul alaihi salatu wasalam. Ini yang paling sering dibaca oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, doa meminta keteguhan iman. Ya, khata liman ahsanallahu yakum. Ya, demikian juga hendaknya kita senantiasa untuk setelah berdoa menjalankan asbab-asbab menambah iman, ya, dengan kita berkumpul bersama orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang bagus keimanan mereka. Allah azza wa jalla nyatakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu untuk senantiasa berkumpul bersama orang-orang yang berdoa, beribadah kepada Tuhannya, ya, pagi dan petang, ya, berkumpul bersama orang-orang yang rajin beribadah dari kalangan ahli sunnah, dari kalangan orang-orang yang akidahnya sahihah, ya, berkumpul bersama mereka. Ini merupakan asbab untuk menambah iman. Nasallallahu al-afiyah. Kemudian kita baca di paragraf terakhir, kata Syekh mensyarah firman Allah, mensyarah ucapan Al-Imam Al-Barbahari, wayan kusu hatta layaqqa minhu syai', iman itu akan terus berkurang-berkurang, ya, bisa berkurang-berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Yan kusu hatta layaqqa minhu syai'un, ya, berkurang sampai habis total. Biar sebiji zarah enggak ada. Ya, waqad yabqa minhu miqdar habatin min khardal. Kadang ada yang masih tersisa satu biji zarah. Ya, hadhihi tanfa'u sahibaha. Walaupun satu biji zarah masih bisa bermanfaat yaumal qiyamah bagi pelakunya nanti pada hari kiamat. Ya, yukhraju biha minan nar, dia dikeluarkan dari api neraka. Cuma khawatir kalau tinggal setitik biji zarah, masya Allah, pada titik kritis yang sangat berbahaya. Ya, nasallallahu afiyah. Dalam keadaan apa? Kalau ternyata yang setitik biji zarah kemudian hilang lenyap, maka binasa seorang hamba. Binasa. Ya, celaka selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Ya, wa idza lam yabqa habatu khardalin fa innahu yakun min ahli nar mukhalladin fiha. Kalau sudah habis, enggak ada lagi tersisa walaupun setitik biji zarah, maka dia termasuk penghuni neraka yang kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Ya, tidak akan dikeluarkan dari neraka. Subhanallah. Kenapa? Enggak ada lagi iman sebiji zarah sama sekali. Ya, oleh karena itu, ikhwat tadi mana assalamualaikum, ini di antara akidah ahli sunnah wal jamaah yang harus kita yakini. Ya, tentang iman itu bisa bertambah dan berkurang, ya, dan faedah juga di sini hendaknya kita semuanya bersemangat menjaga iman kita, ya, untuk terus bertambah dan bertambah. Adapun pasang surut itu hal yang wajar, kadang naik, kadang turun, itu hal yang wajar. Sebagian para sahabat pun demikian kondisinya sebagaimana tadi Hamzah radhiyallahu taala anhu. Hanya saja mereka sangat bersemangat, kalau lagi turun segera bangkit, ya, segera menambah iman dengan berbagai macam cara dan asbab menjalankan ketaatan yang dengannya bisa bertambah keimanannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan apa yang telah kita dengarkan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.